السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، masih kita membahas tentang masalah Al-Quran, kalamullah. Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, ghairu makhluk, bukan makhluk. Dan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa siapa yang menyatakan atau iyyaka wa munadharat man ahdatha fi, hati-hati engkau, jangan berdebat dengan mereka-mereka yang mengada-adakan bid'ah, pendapat baru dalam masalah Al-Quran. Apakah yang berkata Quran makhluk atau yang berkata Quran dengan lafazku makhluk? Jangan berdebat dengan mereka. Demikian pula jangan berdebat dengan orang-orang yang berkata la adri makhlukun au laisa bimakhluk. Jangan berdebat dengan mereka-mereka yang sok abstain, yang katanya netral, saya tidak mau berkata makhluk atau bukan makhluk, pokoknya Al-Quran ucapan Allah, makhluk bukan makhluk, wallahu alam, saya enggak mau bahas. Jangan berdebat dengan mereka, karena mereka ini tiga-tiganya sahibu hawa. Yang pertama yang berkata Quran adalah makhluk. Yang kedua yang berkata lafaz saya ketika baca Quran adalah makhluk. Atau bahasa lain yang mereka maksud, Al-Quran dengan lafaz saya makhluk. Yang ketiga yang abstain, pokoknya Quran kalamullah, ucapan Allah, makhluk bukan makhluk, wallahu alam. Wa iyyaka wa munadharata haula, hati-hati engkau jangan berdebat berbantah-bantahan dengan mereka. Fa hadza sahibu bid'ah, karena mereka adalah pelaku kebid'ahan. Sampai kita pada ucapan Syekh Ubaid al-Jabiri dalam syarahnya, hafizahullahu ta'ala, kata beliau, kadzalika at-tahdhir min madhhab al-waqifah. Karena kalimat naqul arafa an-nas al-an itu masih berkait dengan pembahasan kemarin yang sudah dibahas. Kalimat ra'ina hari ini pun masih dipakai. Ketika seorang menawar barang akan berkata ra'ina, ra'ina. Ini tundalah. Maknanya ringankanlah, ringankanlah. Kadzalika at-tahdhir min madhhab al-waqifah. Demikian pula masalah peringatan dari madhab waqifah. Yang katanya tawakuf. Saya tawakuf. Tidak mau berpendapat makhluk ataupun bukan makhluk. Diam. Pokoknya Al-Quran ucapan Allah. Titik. Makhluk atau bukan makhluk saya enggak mau berpendapat. Peringatan dari bahaya madhab waqifah. Al-waqifah. Yaqulun al-Quran kalamun. Kalamullah, lakin manadri makhluk atau ghairu makhluk. Golongan al-waqifah, golongan yang abstain atau golongan tawakuf ini berkata, Al-Quran ucapan Allah, tetapi aku tidak tahu. Kami tidak tahu. Makhluk atau bukan makhluk. Fahaulai aydan mubtadi'atun dhullal. Maka mereka pun ahlul bid'ah yang sesat. Falwajib ajasda' al-muslim bi anna al-Qur'an kalam Allah. Yang wajib seorang muslim harus tegas berkata, Al-Qur'an ucapan Allah. Thumma khatama hadza bit-tahdhir min munadharati man ahdatha. Kemudian Imam Ahmad menutup ucapannya dengan peringatan. Hati-hati, jangan berdebat dengan mereka. Jangan berbantah-bantahan dengan mereka. Man ahdatsal qawla bi khalqil Qur'an. Apakah mereka yang mengada-adakan pendapat baru bahwa Al-Qur'an itu makhluk karena dia mubtadi'? Atau yang menyatakan lafadzku dengan Qur'an makhluk? Ataupun yang ketiga ahlut tawakkuf. Fal mubtadi' la yunadhar. Ahlul bid'ah tidak diajak debat, tidak diajak diskusi. Ini kaidah dari Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama yang lain juga sama. Mubtadi' la yunadhar. Seorang ahli bid'ah tidak diajak debat, tidak diajak diskusi. Lakin tubayyan lahu sunnah. Tetapi yang semestinya diterangkan sunnah dengan dalil-dalil. Titik. Loh, apa bedanya kita menerangkan dalil-dalil pada mereka dengan berdebat? Berdebat juga menyampaikan dalil. Beda. Dan sangat jauh bedanya. Kalau berdebat atau berbantah-bantahan atau berdiskusi atau apa saja istilahnya, itu bergantian bicara. Kamu bicara, mereka dengar. Mereka bicara, kita dengar. Jangan. Jangan berikan telinga kita untuk mereka. Jangan buka telinga kita untuk mendengarkan kesesatan-kesesatan mereka. Jangan. Tetapi tubayyan lahus sunnah, dijelaskan sunnah, titik. Kamu tinggal. Ilqi kalimatak wamshi. Apakah mereka mau? Ya silakan. Kalau mau mendengarkan, kalau tidak mau, kita sudah menyampaikan pada mereka tapi mereka tidak mau. Apakah dengan surat, dengan buletin, dengan selebaran, dengan majalah, dengan radio, dengan apa lagi? Sampaikan keterangan, kebenaran-kebenaran bahwa mereka pendapatnya batil. Ini bukti-buktinya. Bidalil tentunya, dengan dalil-dalil. Huna su'alan. Di sini ada dua pertanyaan, kata Syekh Ubaid. Soalul awal, pertanyaan pertama, mada aradal Imam Ahmad rahimahullah bihadil qa'idah wahadat taqrir. Apa yang dimaukan oleh Imam Ahmad dengan kaidah ini, dengan ketetapan ini? Al-jawab, innal Imam Ahmad rahimahullah masya ala ma dalla alaihi al-kitab wa sunnah. Di sini Imam Ahmad berjalan sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam Quran dan sunnah. wa masya alaihi salafus salih qablahu, dan menjalani apa yang telah dijalani oleh salafus salih sebelumnya. Wa muraduhum, dan yang dimaukan oleh mereka para salafus salih, awalan innal qawla bi khalqil quran naqsun. Para salaf, dan dilanjutkan oleh Imam Ahmad, menyatakan bahwa ucapan bahwa Quran makhluk itu adalah mencerca Al-Quran, bahkan mencerca hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'adda ala maqamir rububiyah, bahkan ta'adda ala maqamir rububiyah, bahkan mencerca kedudukan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Rububiyah Allah menunjukkan kekuasaan Allah. Allah maha kuasa, maha bisa. Apakah tidak bisa bicara? Ini cercaan terhadap rububiyah. Baik. Fatanzil dalla ala anna al-Quran kalamullah. Tanzil sendiri, Al-Quran di dalamnya tertulis sekian dalil-dalil, sekian ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Quran kalamullah. Bahwa Al-Quran itu ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sunnat dallat alaihi kadhalik. Demikian pula sunnah menerangkan demikian. Bahwa Al-Quran ucapan Allah. Dan sudah pernah kita bahas. Apa saja ayatnya? Hah? Kalimat qala Allah ada dalam Quran, dalam hadis. Allah berbicara. Allah berbicara. Dengan kata qala. Dengan kata kallama juga ada. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Atau ayat lain, wa kallamahu rabbuh. Rabbnya mengajak bicara dia. Qala ada lafadznya. Kallama ada lafadznya. Demikian pula dalam bentuk lain, wanada rabbuka Musa. Rabb kamu memanggil Musa. Memanggil itu sama dengan ucapan. Ya Musa. Demikian pula ketika Allah menyatakan dalam ayat lain dengan bentuk lain, bukan dengan qala, bukan dengan kallama, bukan dengan nada, tetapi dengan apa? Dengan kata-kata langsung seperti kalimat ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Siapa yang bicara? Ya pasti Allah SWT. Karena mengatakan hamba-hambaku. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Dipanggil wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, wahai rasulku. Berarti siapa yang berbicara? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan demikian. Maka siapa yang berkata Al-Quran itu makhluk bukan ucapan Allah, berarti dia mencerca Allah. Dianggap Allah Subhanahu wa ta'ala bisu, gak bisa bicara. Mencerca Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa mengajak bicara, gak bisa memanggil. Dan berarti dia mencerca Al-Quran. Menyatakan Al-Quran bukan ucapan Allah. Lantas ucapan siapa? Inna qawlana a'azakumullah. Kaidah ini penting. Karena siapa yang menyatakan Quran makhluk itu naqsun fi haqqillah. Menunjukkan kekurangan terhadap hak Allah. Mencerca kedudukan rububiyah. Thanian, yang kedua, ar-radd ala man ahdatha qawlan ghaira qawli salafil Quran. Bahwa kaidah dari Imam Ahmad dan para ulama ini sebagai bantahan atas orang-orang yang mengada-adakan ucapan yang bukan ucapan salaf. Ya, ini diajarkan kaidah. Kalau ada ucapan baru dalam tanda petik, ya ini bid'ah, ucapan baru, pendapat baru yang gak pernah diucapkan oleh salaf, harus dibantah. Bahwa itu ucapan muhdats, ucapan bid'ah. Apakah dalam masalah Al-Quran ataupun dalam masalah yang lain? Wahum al-Jahmiyah. Di antara mereka yang mengadakan ucapan baru, pendapat baru, pemahaman baru adalah Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan. Wa warathatuhum al-Mu'tazilah, yang kemudian diwarisi oleh Mu'tazilah. Mereka berkata dengan pendapat baru bahwa Al-Quran itu makhluk. Allah tidak berbicara, tetapi menciptakan pembicaraan. Wa idza qila lahu madza tasna'un biqawlihi hatta yasma' kalam Allah. Kalau mereka ditanya, bagaimana pendapat kalian dengan ayat ini? Hatta yasma' kalam Allah. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajilhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada seorang musyrik minta perlindungan di negeri kalian, negeri muslimin, berilah perlindungan agar dia mendengar ucapan Allah. Ucapan Allah. Bagaimana pendapat dia? Bagaimana pendapat Jahmiyah dan Mu'tazilah? Qalu, kata mereka, hada majaz, ini makna kias, bukan makna hakiki, katanya. Allah ma takallama bil Quran, Allah tidak berbicara dengan Al-Quran. Berarti Al-Quran, kalam Allah disebutkan dalam ayat ini, hatta yasma' kalam Allah, ini majaz saja, makna kias saja, bukan makna sebenarnya. Ini Ibnu Qayyim rahimahullah membantah adanya kias di dalam Al-Quran. Bahkan beliau dalam kitabnya Sawa'iq Mursalah, As-Sawa'iq Al-Mursalah, petir yang menyambar terhadap Jahmiyah dan Mu'tazilah dan para Mu'attilah, para menolak sifat. Di dalamnya beliau menyebutkan tiga taghut yang dihancurkan oleh beliau berkeping-keping. Satu taghut dihancurkan dengan sekian puluh hujjah. Bahkan ada yang sampai 50 bukti, 50 dalil untuk meruntuhkan satu taghut. Dalam buku Sawa'iq itu hanya tiga saja, tiga taghut. Pertama ta'wil. Ini taghut. Kalau sudah dibuka pintu ta'wil, akan sekian banyak kesesatan dalamnya. Ternyata yang kedua ini, taghut yang bernama qiyas. Makna qiyas. Kalau dibuka pintu qiyas, bahwa Al-Quran itu ada yang maknanya makna sebenarnya, ada yang makna qiyas. Bahaya. Sangat bahaya. Akan muncul sekian banyak kesesatan, dan akan seenaknya seorang bicara. Oh, ini maknanya bukan makna sebenarnya. Dikasih dalil yang ini, oh itu bukan makna sebenarnya. Dikasih dalil yang itu, oh itu bukan makna sebenarnya. Maka beliau menyatakan la qiyas, tidak ada. Ah, bukan qiyas kalau bahasa Arabnya. Itu bahasa Indonesia ya, qiyas. Iya kan, bahasa Indonesia makna yang bukan makna sebenarnya, makna apa itu? Makna qiyas. Qiyasan. Itu tidak ada. Di dalam bahasa Arab bukan qiyas. Dalam bahasa Arab majaz. Namanya majaz. Taghut yang bernama al-majaz. Makna qiyas. Dibuktikan oleh beliau sekian banyak dalil. Bahwasanya tidak ada majaz di dalam Al-Quran. Ikhwan ibn a'azakumullah. Karena kalau mereka menyatakan majaz ada dalam Al-Quran, maka akan seenaknya semua yang tidak cocok dikatakan majaz. Disuruh sholat. Sholat itu bukan tungkal-tungkul nyembah tembok. Itu makna qiyas. Itu majaz. Maknanya sholayu sholi itu doa. Yang penting kita doa, tidak perlu seperti itu, selesai. Bagaimana dengan yang ini? Itu makna qiyas, bukan makna sebenarnya. Maknanya bukan itu, tapi ini. Semua akan disimpangkan kepada makna-makna lain dengan alasan maknanya bukan makna hakiki, tapi makna qiyas. Majaz. Wa minhum man qala khalaqal kalama fi ghairihi wa dhalika yu'abbir anhu. Ada lagi yang berpendapat bahwa Allah menciptakan pembicaraan di tempat lain. Ketika Musa dengan istrinya di Bukit Tursina melihat cahaya di sebuah pohon, didekati cahaya itu, tiba-tiba bersuara, innani anallah la ilaha illa ana, fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Akulah Allah. Tanggalkan kedua sendalmu karena ini adalah bukit suci tua. Khulufina 'azakumullah. Kata mereka, jadi Allah menciptakan pembicaraan di pohon. Pohonnya bersuara. Kadang di batu, kadang di api, kadang di ini ngawur lagi. Ini pendapat baru juga, muhdats. Pendapat yang bid'ah. Sedangkan Asy'ariyah memiliki pendapat bid'ah juga. Kata Asy'ariyah, Al-Quran ibaratun an kalamillah. Al-Quran itu ungkapan tentang ucapan Allah SWT. Jadi aslinya ucapan Allah bukan ini. Al-Quran itu terjemahan ungkapan dari apa yang merupakan ucapan Allah. Ucapan Allah tidak tahu apa ucapan Allahnya, tapi diungkapkan dalam bentuk Quran. Nah ini, Quran ini bukan ucapan Allah, tapi ungkapan dari ucapan Allah SWT. Permainan kata ini ditujukan oleh Asy'ariyah untuk menghindar dari kalimat Allah berbicara. Itu gak mau mereka. Ini bukan pembicaraan Allah, ini ungkapan dari pembicaraan Allah Ta'ala. Pembicaraan Allah gak tahu kayak apa, tetapi ini ungkapannya saja. Wa idahu dhalikum anna al-Quran indahum qisman. Karena mereka, Asy'ariyah menganggap Al-Quran itu dua sisi. Satu sisi huwal huruf, satu sisi huruf-huruf. Ada sad, ada mim, ada dal, ada alif, lam, mim, alif dan lam dan mim. Itu satu sisi. Sisi lainnya makna. Makna dari huruf-huruf itu ini, makna dari huruf-huruf ini, makna dari huruf-huruf ini. Makna alhamdu adalah ini, makna lillah ini, ila akhirnya. Jadi ada huruf-huruf, ada makna-makna. Maka huruf-huruf ini yang kamu baca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu bukan ucapan Allah, itu hanya huruf-huruf saja. Tetapi makna yang terkandungnya itu adalah dari Allah Ta'ala. Kita katakan ini permainan kata. Kenapa kau pisah-pisahkan antara lafaz dengan maknanya? Kenapa dipisah-pisahkan antara huruf-huruf dengan makna-maknanya? Yang namanya kalam, ada suara, ada huruf, ada kata-kata, ada maknanya. Kalau kata-kata atau huruf-huruf tapi tidak ada makna, itu bukan ucapan. Hah? Kalau ada suara burung berkicau, wah bagus sekali, itu kalam atau bukan kalam? Ada suara, ada huruf, tetapi tidak memiliki makna, itu bukan kalam. Atau orang yang ngeracau, ngomong apa itu? Itu ucapan bukan? Ucapan itu huruf, kata-kata, suara terdengar dan ada maknanya. Jangan dipisahkan. Kalau makna saja tanpa huruf, apakah itu ucapan? Apa mungkin ada makna tanpa huruf? Ada. Contohnya isyarat. Yang dengarkan rekaman enggak tahu itu. Ya kan? Itu ruginya enggak hadir. Oh, saya sudah titip rekaman. Tapi enggak kelihatan gini-gininya. Ini isyarat. Kana bin a'azakumullah. Maka itu lain lagi. Itu bukan ucapan. Kalam ucapan Allah adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ada suara yang didengar oleh Nabi Musa alaihi salam. Ketika Allah memanggil Musa, Musa mendengar. Ketika Allah memanggil dan menyatakan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, Musa dengar apa enggak dengar? Dengar. Bahkan Bani Israel meminta kepada Musa bahwa aku ingin mendengar bersamamu. Dikasih syarat-syarat sampai terpilih hanya sekian orang saja yang lulus, kemudian dibawa ke Bukit Tur Sina, kemudian mereka ikut mendengar. Bayangkan, bukan hanya Nabi Musa, beberapa orang dari Bani Israel yang terpilih ikut mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Asy'ariyah karena menghindar, tidak mau menyatakan bahwa Allah berbicara, maka mereka membuat berbagai macam dalih-dalih. Bukan dalil, dalih, alasan-alasan yang dibuat-buat. Yang namanya ucapan Allah itu hanya maknanya saja, adapun huruf-hurufnya bukan. Maka yang ada dalam Quran ini alif, lam, mim, ha dan sebagainya, kata-katanya, ayatnya, ini semua lafaz-lafaz, bukan ucapan Allah. Tetapi makna yang terkandungnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, katanya. Tayib, makna yang terkandungnya dari Allah, huruf-hurufnya dari siapa? Dari Rasul. Kalau gitu apa bedanya dengan hadis kursi? Hadis kursi, Rasulullah SAW menyatakan Allah berfirman, Allah berkata. Hah? Bingung lagi mereka. Fal ma'ani hiya kalamullah wal huruf laysat kalamullah. Kata Asy'ariyah, setelah memisahkan antara huruf dengan makna, adapun makna-makna, bahwa itu ucapan Allah, dari Allah. Adapun huruf-hurufnya, laisat kalamullah. Huruf-hurufnya yang berbunyi qul huwallahu ahad, Allahu samad, itu bukan ucapan Allah. Itu hanya ungkapan saja, mengungkapkan ucapan Allah taala. Wa hadza nasha'a min aqidatin fasidah. Ucapan ini muncul dari keyakinan yang rusak, dari keyakinan rusak mereka, yaitu bahwa al-kalam huwal ma'ani, bahwa ucapan itu hanya makna-makna yang tegak dengan sendirinya, bukan huruf-hurufnya. Wa hadhil qa'idah yarudduha qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaidah mereka, kaidah Asy'ariyah, terbantah dengan ucapan Rasulullah sallam. Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha anfusuha ma lam tatakallam aw taf'al. Terbantah dengan hadis ini. Perhatikan hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah memaklumi, memaafkan terhadap umatku apa yang masih terbersit di jiwa-jiwa mereka. Itu dimaafkan. Malam tatakallam au taf'al, selama dia tidak mengucapkannya dan tidak mengerjakannya. Dari sisi mana dibantah? Hah? Dari sisi bahwa yang namanya kalam, kalau sudah terucap, makna-makna yang ada di hatinya belum dikatakan kalam. Karena Nabi bersabda dalam hadis ini, Allah memaafkan bisikan-bisikan hati seseorang selama tidak terucap di mulutnya dan tidak dikerjakan pada perbuatannya. Kadang-kadang manusia di hatinya ada sesuatu yang na'udzubillah, bisikan syaitan, ucapan sesat, ucapan menyimpang, tetapi mau mengucapkan gak berani. Masih punya iman berarti. Diam dia. Dimaafkan atau tidak dimaafkan? Dimaafkan. Selama tidak terucap. Kalau sudah terucap, ini ayat maunya kemana sih? Terkena. Mencercal Quran. Atau menyatakan ini Allah tidak adil. Terkena. Ancaman kufur padanya. Tapi kalau masih dalam hati, belum. Kemudian dia menahannya dan menyatakan astagfirullahaladzim. Itu bisikan-bisikan syaitan. Berarti ayat hadis ini, ucapan Rasulullah SAW ini menyatakan Allah memaafkan apa yang terbersit di benak-benak manusia selama tidak diucapkan. Selama tidak diucapkan. Bahasa Arabnya, malam tatakallam. Selama dia tidak tatakallam, tidak berkalam. Berarti yang kalam yang mana? Yang di hati apa yang di mulut? Berarti kalam yang mana? Yang ada suaranya atau yang tidak ada suaranya? Yang ada suaranya. Itu baru kalam. Kalau masih makna, itu belum kalam. Tapi kalau sudah berbicara dengan suara yang terdengar, baru itu dikatakan kalam. Wajhul dilalah, sisi pendalilannya. Anna al-ikhbar an raf'il mu'akhadah wal ithm min hadithin nafs wa ithbati dhalika fil kalam fa mujarrad hadithan nafs laysa bikalam. Sisi pendalilannya, bahwa semua khabar-khabar, berita atau hadis-hadis tentang tidak dibalasnya atau tidak dihukum, tidak dosa, perkara-perkara yang merupakan hadithun nafs, hadithun nafs itu pembicaraan hati, itu tidak dihukum. Wa isbatu dhalika fil kalam fa mujarrad hadithin nafs laysa bikalam. Berarti yang namanya pembicaraan di hati belum dikatakan kalam. Karena Nabi menyatakan pembicaraan di hati dimaafkan sebelum kalam, kata Nabi. Sebelum tata kalam. Berarti yang ini berbeda dengan yang itu. Berarti kalam bukan hadisun nafas. Hadisun nafas bukan kalam. Makna yang ada pada diri seseorang tidak dikatakan kalam. Sampai terucap di mulutnya baru itu dikatakan kalam. Wa ma qama bin nafsi laysa bi kalam hatta tataharrak bihi syafatan wal lisan, sampai bergerak lidahnya, sampai berkata dengan ucapannya terdengar pada orang lain, baru dikatakan kalam, baru dia dosa. Setelah itu wa qaraba qaulul asy'ariyah qaulul kullabiyah, yang mirip dengan ucapan asy'ariyah adalah ucapan al kullabiyah, pengikut Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Qalu, mereka berkata, Al-Quran hikayatun an kalamillah. Al-Quran itu hanya menghikayatkan ucapan Allah. Jadi ucapan Allah bukan ini, bukan Al-Quran. Al-Quran hanya menceritakan ucapan Allah Ta'ala. Wal-ibaratani mutaradifatani muttafiqatan. Maka ungkapan Asy'ariyah dengan ucapan Kullabiyah adalah dua ungkapan yang sama, dua ungkapan yang mirip, dua ungkapan yang semakna. Laisa bainahuma khilaf, enggak ada perbedaan antara keduanya kecuali pada lafaz-lafaznya saja, tetapi inti yang diucapkan oleh Asy'ariyah dan Kullabiyah sama. Asy'ariyah berkata, ini ungkapan dari ucapan Allah. Bukan ucapan Allah, tapi ungkapan dari ucapan Allah. Makna-maknanya memang dari Allah, tetapi kata-katanya bukan. Bukan ucapan Allah. Ternyata Kullabiyah berkata bahwa ini Al-Quran menceritakan hikayat, menghikayatkan, menceritakan, menceritakan ucapan Allah SWT. Jadi ayatnya bukan ucapan Allah. Ini semua cara-cara mereka ingin menolak kalau Allah berbicara. Pertanyaannya, mengapa ditolak? Kenapa dihindari? Dan kenapa ragu-ragu menyatakan Allah berkata, Allah berfirman, Allah berbicara? Kenapa ragu-ragu? Padahal itu adalah ucapan yang biasa diucapkan oleh salaf, biasa diucapkan oleh para sahabat, bahkan biasa diucapkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Allah berfirman, Allah berkata, Allah memperingatkan. Biasa. Bahkan saya yakin mereka juga biasa seperti itu. Kiai-kiainya biasa menyatakan Allah berkata, Allah memerintahkan, Allah memanggil. Biasa. Saya yakin itu. Kalau saja kebetulan kita dengar mereka berkata Allah berfirman, kita akan tegur. Pak Kiai, kok mengatakan Allah berfirman? Jangan dong. Allah berfirman kemudian dihikayatkan dalam Al-Quran. Gitu dong. Karena ini bukan firman Allah kok. Menurutmu, menurut Asy'ariyah, ini bukan firman Allah, tapi ungkapan benar Allah. Di dalam ungkapan Allah dalam Al-Quran, ada gak kira-kira kiai yang begitu? Hampir-hampir gak ada. Kenapa? Sudah terbiasa menyatakan Allah berfirman dalam Qur'annya, Allah berkata dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran. Itu biasa. Karena memang itulah ungkapan salaf sejak dulu. Kenapa tiba-tiba ragu menyatakan Allah berkata, sehingga bukan-bukan. Allah bukan berkata, tapi ini ungkapan dari perkataan Allah. Ini terjemahan dari ucapan Allah. Atau ini cerita dari ucapan Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran yang merupakan ungkapan ucapan Allah. Ada yang seperti itu? sulit sekali. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kenapa mereka harus menghindar dari kalimat Allah berfirman, Allah berbicara, padahal itu adalah suatu yang hak yang tersebut dalam Al-Qur'an. Qala Allah. Wa huna su'al, dan di sini ada pertanyaan lain. Alqala ahadun fi hadzal 'asr bi hadzal qaul? Apakah ada hari ini orang yang berpendapat seperti itu? Naqulu na'am. Kata Syekh, kita ucapkan iya. Masih ada orang yang mengatakan seperti itu. Qala bihi Ahmad ibn Hamad al-Khalili mufti Amman. Di antaranya tokoh yang berbicara dengan pemikiran seperti ini, Quran itu makhluk, adalah mufti di negeri Oman. Namanya Ahmad bin Hamad al-Khalili. Wa radda alaihi Syekh Ali ibn Nasir al-Faqihi. Alhamdulillah sudah dibantah oleh Ali ibn Nasir al-Faqihi. Dan juga berkata Sayyid Qutb, yang dibanggakan oleh Ikhwanul Muflisin, IM, yang menyatakan syahid Sayyid Qutb. Di dalam tafsirnya, dalam surat Taha, dari kitab dia, buku dia yang bernama Fi Dilalil Quran, juga menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk yang Allah ciptakan. Wal haqiqa annahu dhalalun wa laysa bidhilal. Maka lebih pantas bukunya bukan Dhilalul Quran. Bukunya itu bukan Adh-Dhilal tapi Dhalal. Dan jangan dinisbatkan pada Quran. Karena Al-Quran tidak punya dhalal. Jangan fi dhalalil Quran, jangan. Karena Al-Quran tidak punya dhalal, tidak punya kesesatan. Walaupun kita menyebutkan bahwa buku itu buku yang menyesatkan, tetap ungkapannya harus benar. Buku sesat, buku dhalal. Sebagaimana ketika kita berbicara tentang Jalaluddin Rahmat, yang Syi'i Rafidhi kita katakan dhalal, jangan dikatakan dhalaluddin, dhalaluddin la'nat. Ya, kebenciannya bagus kepada ahlul bid'ah, tapi ungkapan itu ungkapan yang salah. Kenapa? Karena din tidak punya dalal. Itu kan dalaluddin, kesesatan agama. Agama enggak punya kesesatan. Sehingga kalau mau dinnya dilepas, kang dalal. Ah, begitu. Memang orang sesat, Syi'i Rafidhi. Maka ungkapannya hati-hati, jangan sampai kebablasan. Demikian pula fi dilalil Quran, kita katakan bukunya ad-dalal, bukan ad-dilal. Muli'a bil kufriyati wa takfiri wa ta'tili sifat. Buku dalal yang namanya dilal ini, di dalamnya penuh kekufuran, pengkafiran kaum muslimin, menolak sifat-sifat, bahkan pemikiran jabriyah, bahkan menyatakan wahdatul wujud ada dalamnya. Wa ghairi dzalika minal balaya, dan lain-lainnya dari bencana-bencana kesesatan ada dalam kitab Sayyid Qutb. Yang namanya Firdilal. Qala fi tafsir surah Taha, dalam tafsir surah Taha, Sayyid Qutb membaca atau membahas ayat tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula, yang diturunkan oleh Allah yang menciptakan bumi dan langit-langit yang tinggi. Apa kata Syekh Qutb ketika menafsirkan ayat ini? Qala Al-Qur'an zahiratun kauniyah tanazzalat minal mala'il a'la al-kauni man kawanahu. Saya ulangi dengan harfan-harfan, huruf per huruf. Jangan sampai kita dianggap berdusta atas nama Sayyid Qutb. Lafadznya berbunyi, Al-Quran zahiratun kauniyah. Quran itu adalah bentuk kaun. Tanazzalat minal mala'il a'la, diturunkan dari tempat yang tinggi. Al-kauni. Al-kauni itu alam. Man kawwanahu, siapa yang membentuknya? Bukan man qalahu, bukan. Bukan man kallama, bukan min kalami man, dari ucapan siapa, bukan. Pertanyaannya man kawwanahu, siapa yang membentuknya, siapa yang membikinnya? Al-Qur'an. Dikatakan siapa yang membikinnya, berarti dia meyakini bahwa Quran bikinan. Allah bukan berbicara tapi membikin. Al-kauni maknanya makhluk. Al-kauni maknanya alam, makhluk. Al-qana ibaratun qaribatun, atau dengan ungkapan yang semirip dengan itu, lakin tajidunahu insyaallah fi tafsir surah Taha. Silakan lihat, kamu akan dapat di dalam surah Taha ucapan Said Qutb yang menyatakan Al-Qur'an makhluk dan dibikin oleh Allah Taala. Dikatakan dibikin. Kawana. Wa ana ba'idul 'ahd bi hadza, kata Syekh, saya lama membacanya sehingga barangkali ungkapannya tidak persis seperti ini tapi mirip dengan ini. Silakan buka sendiri. Fal maqsud anna ahli sunnah yubayyinun al-haq bima yuqarrirunahu min al-aqaid wal-qawaid. Maksudnya bahwa ahli sunnah selalu menjelaskan kebenaran dengan apa yang ditetapkan dari akidah-akidah dan kaidah-kaidah, usul, prinsip-prinsip agama yang bersandarkan pada kitab dan sunnah, mengikuti pemahaman para salafus saleh. Dan selalu ahli sunnah membantah apa-apa yang menyelisihi dalil, apa-apa yang menyelisihi hujjah. Fala yaktafuna bi bayanil haqqi faqat, ahli sunnah tidak mencukupkan menerangkan kebenaran saja, tetapi menerangkan kebenaran dan memperingatkan yang salah. Ini kaidah penting. Perbedaan antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah yang bernama sururiyah, hizbiyah. Alhamdulillah. Kata mereka, yang penting sampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran, sampaikan kebenaran, kebatilan akan sirna dengan sendirinya. Pakai dalil. Apa dalilnya? Ja'al haq wa zahaqal batil. Datang kebenaran, akan sirna kebatilan. Maka enggak perlu kita membatasan, sampaikan saja kebenaran, kebenaran, kebenaran, kebenaran. Otomatis kebatilan akan nyingkir sendiri. Apakah ini ucapan lurus? Tidak sama sekali. Karena termasuk menerangkan kebenaran adalah membuktikan yang batil adalah batil. Akan sirna. Tetapi kalau kita menerangkan ini hak, ini hak, ini hak, ini hak, yang batil-batil dibiarkan saja, tidak dibantah. Itu bukan dakwah. Itu baru separuh dakwah. Yang namanya dakwah harus terkumpul antara dua perkara. Basyiran wa nadhira. Apa basyiran? Meritakan kabar gembira. Apa nadhira? Berikan peringatan. Yang namanya dakwah selalu terdiri dari dua sisi. Al-ardu war-raddu. Menampakkan kebenaran, membantah kebatilan. Selalu dua perkara, al-itsbat wan nafi, menetapkan yang hak, menafikan yang batil. Oleh karena itu lafzul jalalah atau lafzul tauhid terdiri dari dua sisi, la ilaha illallah. Tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ada dua sisi. Sisi pertama membantah, tidak ada yang berhak diibadahi. Ini tidak berhak, ini enggak berhak, ini enggak berhak, ini enggak berhak. Baru kemudian tetapkan bahwa ibadah harus pada Allah Ta'ala. Kalau separuh saja belum dikatakan kalimat tauhid, belum memasukkan seseorang ke dalam Islam. Saya masuk Islam dan saya bersaksi hanya Allah yang saya sembah, atau dengan kalimat a'budullah, saya masuk Islam, saya berikrar akan menyembah Allah. Sudah cukup? Belum. Harus katakan tidak ada sembahan yang lain, hanya Allah yang sembah. Harus dua-duanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka yang namanya dakwah harus ada dua sisi, menerangkan kebenaran dan membantah kebatilan. Itulah ahlu sunnah. Ahlu sunnah yubayyinuna al-haqqa bima yuqarrirunahu min al-aqaid wal-qawaid. Wal-usul mustanadah al-kitab wa-sunnah ala fahmi salafus salih. Ini sisi pertama, menjelaskan kebenaran dengan kaidah-kaidah usul, dengan prinsip-prinsip yang berdasarkan kitab dan sunnah. Sisi kedua, wayarudduna ma khalafa dzalika bid-dalil, membantah semua yang menyelisihinya. Fala yaktafuna bi bayanil haqqi faqat, maka tidak mencukupkan hanya menerangkan kebenaran saja. La budda min raddi ma yukhaliful haqq, harus menerangkan, membantah yang menyelisihi kebenaran. Hatta yakuna ad-din safiyan khalisan, hingga agama ini bersih, sehingga murni agama ini, tidak dikotori dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman sesat. Wa hakadzal Qur'an, demikianlah Al-Qur'an, menerangkan kebenaran, membantah kebatilan. Menerangkan tauhid, membantah syirik. Demikian pula Rasulullah SAW, عنده البيان منذ بعثه الله حتى توفاه, beliau banyak menjelaskan sejak beliau berdakwah sampai wafatnya, menerangkan kebenaran, membantah kebatilan. Wa huwa yubayyin linnas ad-din, beliau menerangkan agama, menerangkan kebenaran, menganjurkan untuk berpegang dengan kebenaran, sebagaimana dijelaskan pula kepada umatnya tentang wajibnya memurnikan ibadah hanya pada Allah Ta'ala, yang bersih dari kesyirikan, bersih dari kemaksiatan, dan memperingatkan dari bahaya kesyirikan, kemaksiatan, kesesatan. Demikianlah dakwah beliau sampai wafatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan diikuti di belakangnya masya ashabuhu wal a'immah, diikuti oleh para sahabatnya dan para imam-imam setelahnya sampai hari ini. Maka kalau ada yang berkata cukup menerangkan kebenaran, tidak perlu bantah-bantahan, berarti dia menyelisihi Rasulullah SAW, menyelisihi para sahabat, menyelisihi para tabi'in, menyelisihi para tabi'it tabi'in, menyelisihi para imam-imam ahlus sunnah. Maka tidak pantas dikatakan ahlus sunnah, apalagi salafi. Maka mereka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, sahibu hawa, ahlul bid'ah. Suruhiyah ahlul bid'ah. Naam, suruhiyah adalah ahlul bid'ah. Qul inna a'udzu bika muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa kaidah ini sudah kaidah yang masyhurah, yang dalilnya bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan sepuluh, bukan dua puluh, bukan seratus, bukan dua ratus. Hampir semua pembahasan, pembahasan apapun, pasti akan diterangkan begini, bukan begitu, pasti akan menerangkan ini yang hak, bukan yang itu batil. Dalam segala bab diterangkan mana yang hak, mana yang batil. Qul inna a'udzu bika muslimin rahimani wa rahimakumullah, hidayah. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.